Pada sesi pada waktu ini, insyaallah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hadirin sekalian. Dan tolong bagi para hadirin yang ingin bertanya, boleh saja diperiksa dan dimudah bagi saya untuk memahami. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana posisi amalan salih selama di dunia? Kalau manusia memang sudah ditentukan dalam masuk surga atau neraka. Untuk pertanyaan ini ada beberapa hal yang perlu saya terangkan. Yang pertama dari pokok keimanan seorang muslim dan muslimah adalah dia beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik dan yang buruk. Itu adalah rukun iman yang sedang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sehendaknya engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Keimanan kepada takdir disebut secara terpisah di dalam beberapa ayat. Antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Allah firman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Keimanan kepada takdir dilawan dengan beberapa pokok dasar. Di antara pokok dan dasar tersebut, bahwa segala yang telah ditakdirkan sudah tercatat di Al-Lawhul Mahfuz. Ini di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis Abdullah bin Amr bin As bin Muslim, inna Allah kataba maqadir al-khalaiq kama yakhluq as-samawati wal-ard bi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah telah mencatat, telah menulis seluruh penakdiran makhluk 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya. Siapapun dari manusia sudah ditentukan takdirnya, yang baik maupun yang buruk, yang penghuni syurga maupun penghuni neraka. Dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika ruh ditiupkan ke janin yang berada di perut ibu, telah diperintah kepada malaikat untuk mencatat 4 hal. Dicatat di rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Untuk mencatat rezekinya, ajalnya, amalannya, dia beruntung atau merugi. Ya. Dia beruntung atau merugi. Jadi segala yang ditakdirkan telah dicatat. Tapi yang membuat kadang ada seseorang bertanya, kalau memang sudah ditakdirkan, kenapa harus beramal? Ini pertanyaan munculnya karena dia mempertentangkan antara takdir dan amal. Dan inilah letak kesilirnya. Ini letak kesilirnya. Karena segala yang ditakdirkan sudah ditakdirkan. Sekarang siapa yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya? Ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya? Tidak ada yang mengetahui. Yang kita tahu, hanyalah Allah menurunkan Al-Quran, mengutus kepada kita Nabi Muhammad SAW. Telah diterangkan perintah agama seluruhnya, telah diterangkan apa yang dilarang untuk dihindari. Kewajiban kita adalah apa yang diterangkan itu yang kita ikuti. Rebo ini pertanyaan pernah diajukan oleh sebagian sahabat. Dia berkata, ya Rasulullah, kalau memang semuanya sudah ditakdirkan, tapi mal amal, untuk apa seorang itu beramal? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya malu,